الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, setelah Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir yang mengingatkan mereka tentang hari kematian dan mengingatkan mereka tentang hari kebangkitan, apa yang akan mereka bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak beriman, tidak sholat, namun justru dia mendustakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kesombongannya, menolak al-haq. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam bahwa dia akan merasakan kebinasaan. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula, ay halakun ba'da halak. Kebinasaan. Dan ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka pasti akan merasakan kebinasaan itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan, bukan ditinggalkan begitu saja. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ayadhunnu hadzal insan al-munkir lil ba'thi. Apakah manusia ini yang mengingkari adanya hari kebangkitan menyangka ayyutraka, dia ditinggalkan sudah, ay hamalan, ditinggalkan hamal, yang diterlantarkan begitu saja, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak pula dilarang, wala yuhasabu wala yu'aqab, dan dia tidak dihisab dan tidak pula disiksa, diberi hukuman atas perbuatannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam bentuk pertanyaan, namun maksudnya adalah pengingkaran, istifham, ingkari. Apakah manusia itu menyangka dia ditinggalkan begitu saja? Ditinggalkan sudan, sudan ay muhmal, ya, diterlantarkan, enggak diurus, tanpa tujuan. Dan di dalam tafsir Miyassar ini beliau menyebutkan dua penafsiran, dan kedua penafsiran ini datang dari para ulama al-mufassirin. Menafsirkan sudan bermakna la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Dan penafsiran ini diriwayatkan dari al-Imam Syafi'i rahimahullah. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud sudan ay la yuthabu wa la yu'aqab, tidak diberi pahala atas perbuatannya dan tidak pula disiksa, dihukum ketika dia meninggalkan perintah. Dan kedua penafsiran ini kedua-duanya sahih. Tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau jelaskan dalam Madarijus Salikin bahwa yang sahih kedua-dua pendapat ini benar. Sudan bima'na la yu'mar wa la yunha, sudan bima'na la yuthabu wa la yu'aqab. Karena pahala demikian pula hukuman, siksaan itu merupakan hasil dari perintah dan larangan. Ya. Hasil dari perintah dan larangan. Perintah larangan itu adalah merupakan tuntutan ibadah. Dan itulah yang diinginkan dari suatu ibadah. Maka hakikat dari peribadatan seorang hamba adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang hasilnya adalah at-tawab bagi yang taat, wal-iqab bagi yang mukhalif, bagi yang menyelisihi. Maka di sini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka diciptakan seperti diciptakannya jin. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ma'asyara ikhwa rahimakumullah, ini tanbih dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia diciptakan dengan tujuan, tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung, agar hamba tersebut beribadah kepada Allah. Dan setiap dari apa yang mereka amalkan di dunia akan ada balasannya pada yaumul qiyamah, pada hari kebangkitan, di saat mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib ya ikhwan, naktafi bihadha, sampai pada ayat yang ke-36. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.